Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala al-imam al-ajuri rahimahullahu ta'ala, haddathana Abu Bakar Umar ibn Sa'idin al-Qaratisi قال حدثنا أبو بكر أحمد بن الصالح عن طيب saya ulangi. قال حدثنا أبو بكر أحمد بن منصور الرمادي قال حدثنا أبو صالح عبد الله بن صالح كاتب الليث قال حدثني معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في قول الله تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. طيب. Sanad hadis ini barakallahu fikum ada satu hal yang menarik padanya. Di dalamnya terdapat riwayat Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas. Qala al-Khalili fil Irsyad, berkata al-Khalili dalam al-Irsyad, kata beliau, wa ajma'a al-huffadhu wa ajma' al-huffadh ala anna Ibn Abi Thalhah lam yasma'hu min Ibn Abbasin. Baik, kata al-Khalili, ajma' al-Huffaz ala anna Ibn Abi Thalhah lam yasma'hu min Ibn Abbas. Para Huffaz sepakat bahwa Ibn Abi Thalhah, yaitu Ali bin Abi Thalhah, tidaklah mendengarkan tafsir langsung dari Ibn Abbas. Nah, sehingga sanad pada riwayatnya Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas itu munqati. Yang menarik adalah justru tafsir yang diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah ini direkomendasi oleh para huffaz. Padahal mereka tahu riwayatnya munqati. Kita nukilkan beberapa pernyataan. Dikatakan oleh Imam As-Suyuti dalam Al-Itqan dikatakan oleh Imam As-Suyuti dalam kitab Al-Itqan jilid 2 halaman 496. Qala As-Suyuti fil Itqan Ayyib jilid 2 halaman 496. Kata beliau, waqad warada an Ibni Abbasin fit tafsir. Waqad warada an Ibni Abbasin fit tafsir. Ma la yuhsa. Kafratun. Kata As-Suyuti, dan sungguh telah datang riwayat-riwayat dari Ibnu Abbas tentang tafsir. Jumlahnya tidak bisa kita hitung saking banyaknya. Artinya yang mengambil tafsir dari Ibnu Abbas itu banyak. Ya, nah di kalangan para salaf banyak. Tetapi kata As-Suyuti, وَفِيهِ رِوَيَاتٌ وَطُرُكٌ مُخْتَلِفَةٌ وَفِيهِ رِوَيَاتٌ وَطُرُكٌ مُخْتَلِفَةٌ Di dalamnya terdapat riwayat-riwayat dan jalan-jalan yang barakallahu fikum berbeda-beda. Ini yang kita maksud pernyataan beliau berikutnya. Famin jayyidiha, dan di antara riwayat-riwayat dan jalan-jalan yang bagus tadi adalah Tariqu Ali ibni Abi Talha al-Hashimi. Nah, ya, jadi tafsir yang datang dari Ali bin Abi Thalhah ini direkomendasi oleh As-Suyuti. Barakallahu fikum. Naam. Padahal dari pernyataan Al-Khalili, semua hafiz sepakat. Ali bin Abi Thalhah tidak mendengar dari Ibnu Abbas. Ya kan? Tapi justru oleh As-Suyuti direkomendasi. Ini yang paling bagus. Itu yang saya bilang menarik. Ya. Nah, barakallahu fikum. Qala Ahmad ibn Hanbal. Berkata Ahmad ibn Hanbal, di Misra sahifatun. Di Misra sahifatun. Fit tafsir. Rawaha Ali ibn Abi Thalhah. Rawaha Ali ibn Abi Thalhah. Lau rahila fiha rajulun ila Misra. Lau rahila fiha rajulun ila Misra qasidan makana katsiran. Imam Ahmad juga mengatakan di Mesir itu ada beberapa lembaran-lembaran catatan berkaitan dengan tafsir Quran. Yang meriwayatkannya Ali bin Abi Thalhah, tentunya dari Ibnu Abbas. Seandainya kata beliau, apabila seorang itu melakukan rihlah perjalanan dari tempat mereka berada ke Mesir. Ya, nah. Dari Baghdad ke Mesir, dari Syam ke Mesir, barakallahu fikum. Tayyib, atau bahkan yang dari Indonesia ke Mesir, ya. Untuk mendapatkan sahifah tadi, qasidan, benar-benar niat untuk mendapatkannya, maka nakasiran. Tindakan itu tidaklah berlebihan, kata beliau. Artinya layak dia perjuangkan, layak untuk dia ambil sohifah itu. Nah, ini juga menunjukkan rekomendasi dari Imam Ahmad. Ikhwan ya. Itu yang saya bilang menarik. Nah, di sini barakallahu fikum, kita akan diuji dengan ilmu kita. Nah, ya. Kalau kita masih dalam tingkatan Abu Syibr, ucapan-ucapan para ulama-ulama besar tadi kita patahkan semua, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Al-zahir as-sanad munqati, fadl riwayat ba'ifah. Kan gitu ya. Kalau gayanya Abu Syibr kan gitu. Nah, yang sok pandai, ya kan? Nah, wong Al-Khalili mengatakan, para hufat mengatakan, sanadnya tidak nyambung, ya. Nah, ya sudah. Kita hanya menghukumi sesuai dengan zahirnya, ya kan? Nah, barakallahu fikum. Itu kalau dalam tindakan seorang Abu Syibr, barakallahu fikum. Nah, tetapi bagi orang yang barakallahu fikum tawadhu atau arafa annahu jahil, pernyataan-pernyataan para imam-imam besar dalam hadis tadi itu benar-benar barakallahu fikum, ya, tidak diabaikan. Nah, bahkan sekelas Imam Az-Zahabi ketika barakallahu fikum tayyib melihat dalam Sahih Bukhari, ya, ada beberapa rawi yang dianggap beliau barakallahu fikum sebenarnya tidak pantas. Nah, tapi Imam Az-Zahabi mengatakan, laula haibatus sahih lahakamtuhu bin nakarah. Kalau bukan karena segen dengan sahihnya Bukhari, hadisnya ini tak katakan mungkar. Nah, artinya dalam kacamata beliau, ini harusnya mungkar. Tapi Imam Bukhari memasukkan dalam sahihnya, dalam bab ihtijaj, ini bukan sembarangan. Paham ya? Itu para ulama, ya, sekelas para huffaz. Barakallahu fikum. Jadi orang yang berilmu, barakallahu fikum, dia akan menyadari kadar keilmuannya ketika dia berhadapan dengan, ya, para kibar. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sebagaimana ada pernyataan yang masyhur di kalangan mereka, la ya'rifu fadla ahlil fadli illa zawul fadli. Tidak akan bisa mengetahui keutamaan orang yang memiliki keutamaan, melainkan orang yang juga punya keutamaan. Maksudnya paham? Artinya orang itu kalau dia memiliki sesuatu yang utama, yang spesial, yang istimewa, dia akan bisa mengetahui keutamaan orang lain. Nah, ya. Dia akan menghormati kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Itu tanda orang-orang yang memiliki keutamaan. Tapi orang yang tidak bisa melihat keutamaan orang lain, yang tidak bisa menghargai orang lain, menunjukkan dia bukanlah orang yang memiliki keutamaan. Barakallahu fikum. Nah, ya, sehingga di sini pelajaran penting untuk kita bagi para penuntut ilm, ya. Nah, untuk pandai-pandai menjaga sikap, khususnya barakallahu fikum bila berhadapan dengan, ya, para kibar. Nah, yang mungkin dalam pandangan kita barakallahu fikum tayyib tidak benar. Nah, barakallahu fikum. Maka jangan terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan. Nah, barakallahu fikum. Dikatakan oleh Abdurrahman Ibnu Mahdi, begitu juga Abu Hatim Razi, terkait dengan ilmu hadis, khususnya ilmu ilal, beliau mengatakan ma'rifatuna bihadza kal kahanati inda jahilin. Nah, pengetahuan kami tentang ilmu hadis itu seperti perdukunan menurut orang yang bodoh. Ya. Jadi pernyataan para ulama yang dikatakan dalam istilah ilmu hadis itu namanya jahabizah, ya. Jahabizah. Nah, jihbiz. Ini untuk para tingkatan yang barakallahu fikum, ya, paling tingginya itu jahabizah. Nah. Ya. Tayyib. Legend-legendnya barakallahu fikum. Ya. Nah. Mereka mengatakan, ya, pengetahuan kami tentang ilmu hadis, kalau bagi orang-orang yang tidak ngerti, kayak dukun saja, enak sekali mengatakan dhaif, sahih, ya kan? Naam, hasan, mungkar, syadz, ya. Padahal dari zahir sanad, misal barakallahu fikum, zahir sanadnya ya sahih. Tapi jahabizah mengatakan mungkar. Kok bisa padahal semuanya dilihat terjemahnya para ruwatnya fiqh semua. Kok dikatakan mungkar atau dikatakan syadz atau dikatakan lemah? Ya, barakallahu fikum. Nah, yang ini ya zahirnya lemah dikatakan seperti kasus kita tadi sahih. Ya. Nah, padahal sanadnya mengkotik, tapi direkomendasi. Bagi orang-orang yang jahil, kayak dukun aja, ya kan? Nah, kayak main tebak-tebakan gitu. Bagi orang-orang yang jahil, dalam kacamata orang yang jahil, barakallahu fikum, itu kayak dukun. Nah, tapi bagi orang-orang yang barakallahu fikum memiliki ilm, mereka barakallahu fikum mengetahui bagaimana dalamnya ilmunya para ulama hadis. Hebat, ya. Nah, setelah dikaji, diteliti lagi barakallahu fikum, mungkin kalau kita untuk meneliti dari mana kata-kata sahih dhaif tadi bisa berbulan-bulan. Ya, bongkar kitab sini, bongkar kitab sana, ya. Kita kan cuman sebatas pembahas saja. Ya. Nah, kemampuan kita paling cuman membongkar tarajim ruwat, barakallahu fikum, mencari titik rahasianya itu di mana, kenapa kok bisa dibilang sahih, padahal ya, zahirnya lemah, kenapa kok bisa dibilang lemah, padahal zahirnya sahih. Nah, kita mungkin butuh waktu berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun, gak ketemu jawabannya. Nah, barakallahu fikum, ya. Baik, setelah kita membahas, barakallahu dalam jangka waktu tadi, baru kita dapatkan jawabannya. Ini dia jawabannya. Nah, untuk hadis tadi, jawabannya barakallahu fikum disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ya. Kenapa riwayat yang dikatakan tadi para huffaz mengatakan munqati, ya. Ali bin Abi Thalha tidak mendengar dari Ibnu Abbas. Tapi kok malah para imam-imam itu merekomendasikannya. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, barakallahu fikum, wa qala qaumun lam yasma Ibnu Abi Thalha min Ibni Abbasin at-tafsir. Wa qala qaumun lam yasma Ibnu Abi Thalha min Ibni Abbasin at-tafsira. Wa innama akhadahu an Mujahidin aw Sa'id Ibni Jubair. Wa innama akhadahu an Mujahidin aw Sa'id Ibni Jubair. Nah, berkata sebagian para ulama bahwa Ibnu Abi Thalha tidaklah mendengar tafsir dari Ibnu Abbas. Tetapi Ibnu Abi Thalha mengambil tafsir Ibnu Abbas dari perantaranya Mujahid atau Sa'id bin Jubair. Nah, itu jawabannya. Qala Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar, ba'da an araftul wasitata, ba'da an araftu al wasitah, wa huwa thiqatun fala dhaira fi dzalika, ya fala dhaira fi dzalika. Nah, kata Ibnu Hajar, setelah saya tahu perantaranya Ali bin Abi Thalha mengambil tafsir dari Ibnu Abbas, ternyata kalau enggak Mujahid ya Sa'id bin Jubair dan orangnya thiqah, maka enggak ada masalah riwayatnya Ali bin Abi Thalha dari Ibnu Abbas. Kenapa? Karena wasithahnya diketahui orang yang thiqah. Nah, paham ya? Itu rahasianya. Oh, berarti kita akhirnya dapat pencerahan. Oh, ini ternyata alasan kenapa bagi Imam Suyuti ya enggak masalah, bagi Imam Ahmad enggak masalah. Padahal secara ilmu ya kaidah yang kita ketahui harusnya dilemahkan ya kan? Karena apa? Ukate. Nah, tapi karena para jahadizah tadi barakallahu fikum memiliki ilmu yang lebih detail, ilmu yang lebih dalam, ilmu yang lebih rinci daripada kita, mereka enak mengatakan sahih ya. Nah, ambil dari riwayat tersebut. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sehingga di situ terdapat pelajaran ya bagi kita, khususnya bagi para penuntut ilmu, barakallahu fikum, ya tidak terlalu cepat ya bagi kita untuk menilai, barakallahu fikum, orang-orang yang ya jahabizah atau para kibar, barakallahu fikum, na'am, dalam tindakan atau sikap dan perbuatannya, barakallahu fikum. Nah, bisa jadi mereka memiliki ilmu yang di luar dari jangkauan kita, barakallahu fikum. Nah, makanya di situ ada disebutkan dalam ayat, fas'alu ahlazikri in kuntum la ta'lamun. Nah, tanyakanlah orang yang mengerti kalau kamu tidak tahu. Sehingga ketika kita mendapati pada seorang alim ada sesuatu yang mengganjal, ya, sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita ketahui, yang kita pahami, ya diskusi. Nah, baik. Al-afu ya Ustaz Karim. Kan? Nah, mohon maaf Ustaz yang mulia, nah, yang terhormat, ya. Saya ada sedikit permasalahan. Nah, ya. Dalam ilmu atau sejauh pengetahuan saya, masalah ini seperti ini dan seperti ini. Naam. Sedangkan panjenengan menjelaskannya seperti ini dan seperti ini. Mungkin ada ilmu yang belum saya ketahui atau tambahan. Naam. Barakallahu fikum. Diskusi. Itu akan membuka barakallahu fikum wawasan kita dan menambah keilmuan kita. Ya, jadi enggak ngomong di belakang. Apa? Apa itu Ustaz Fulan? Nah, ya. Tayyib. Ya. Punya ilmu tapi tidak mengamalkan. Nah, ya. Barakallahu fikum. Nah. Apa itu Ustaz Alan? Barakallahu fikum. Bla bla bla. Bla bla bla. Nah. Paham? Tayyib. Jadi. Kita harus. Barakallahu fikum. Bertindak. Ya. Hilm. Ta'ani. Barakallahu fikum. Ketika. Menyikapi barakallahu fikum atau melihat ya sesuatu dari seorang alim, khususnya barakallahu fikum dari para kibar ya ahli ilm, barakallahu fikum. Naam. Baik. Kemudian barakallahu fikum, pelajaran berikutnya yang bisa kita ambil dari naam kasus seperti ini adalah seorang talibul ilm itu akan terus membahas, mengkaji ya dan mencari. Nah, sehingga ketika dia mendapatkan iskal, barakallahu fikum, dia berusaha untuk menggali dan terus menggali. Ya, jadi enggak pasrah dan menyerah. Ah, sudahlah, paling ada alasannya. Ya kan, barakallahu fiikum, na'am, tersendiri. Ya, mereka lebih tahu. Ya, barakallahu fiikum, na'am. Tayyib. Khususnya dalam masalah-masalah ilmiah, barakallahu fiikum, seorang talib yang barakallahu fiikum yang akan berhasil, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar, pendapat beliau tentang Ibnu Abbas, hadza fatal kahul. Nah, ya. Lahu lisanun saul wa qalbun akul. Itu kunci suksesnya Ibnu Abbas. Anak muda ini, ya, muda tapi dia kahul. Punya sikap tidak tanduk seperti orang yang sudah dewasa. Jadi sangat bijaksana. Nah, dan itu sudah beliau tunjukkan semenjak beliau kecil. Nah, ketika sebagian teman-teman beliau asik bermain, ya, na'am, barakallahu fikum. Kalau anak-anak zaman sekarang atau zaman dulu, ya, barakallahu fikum, na'am. Yang lain sibuk main layangan, kelereng, ya kan, na'am. Sayyid. Atau anak zaman sekarang mainan HP, barakallahu fikum. Ibnu Abbas tidak. Justru beliau sibuk menghadiri majelis-majelis ilmu para sahabat. Nah, sehingga beliau pernah diajak main oleh seorang temannya, barakallahu fikum, ya, ayo Ibnu Abbas, kita main saja, ya. Nah, ngapain kamu menghadiri majelis-majelis ilmu? Nah, ya, masa kecil itu masanya bermain. Daripada besarnya masa kecil kurang bahagia, ya kan? Nah, masa kecil banyaklah main, biar besarnya tidak masa kecil kurang bahagia. Barakallahu fikum. Nah, Tayyib. Kemudian teman-temannya tadi mengatakan, apa kamu pengen jadi orang, ya, na'am, hebat? Iya. Kamu tuh gak akan kepake. Para sahabat tuh masih banyak. Ya, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman, ada Ali. Kamu gak usah mengharap terlalu tinggi lah. Nah, barakallahu fikum. Ya, Tayyib. Cuma, ya, kita main saja. Nah, ya. Tapi Ibnu Abbas mengatakan enggak. Ya. Walaupun para sahabat masih banyak, barakallahu fikum, justru itu peluang, mumpung mereka masih hidup, ya, ilmu mereka masih banyak, ya, sebisa mungkin diraih semuanya ilmu-ilmu mereka tadi. Sehingga tidak ada yang tersia-siakan atau terluputkan. Iya. Jadi beliau targetnya bukan pengen jadi orang hebat, barakallahu fikum. Nah, tapi targetnya ingin melahap semua ilmu. Karena memang ilmu itu bisa kita katakan bisa menjadi candu. Ya, dalam artian yang positif tentunya. Karena Nabi mengatakan man humani la yashba'an. Ada dua jenis yang tidak akan pernah kenyang ketika Anda menikmati dan menyantapnya. Nah, barakallahu fikum. Ya. Manhumun fil ilm la yashba. Yang pertama adalah orang yang selalu haus dengan ilmu. Dia tidak akan pernah kenyang. Ya. Jadi seperti saya bilang tadi, kayak candu gitu ya, tidak akan pernah puas. Nah, semakin digali, semakin pengen terus dalam, dalam, dalam. Barakallahu fikum. Nah, ya, sudah mengerti ini, pengen mengerti yang lain, terus, terus, dan terus. Nah, yang kedua adalah manhumun fid dunya la yashba. Orang yang haus akan dunia. Juga tidak akan bisa kenyang. Ya, nah. Sampai Nabi menggambarkan kegilaan manusia dengan dunia itu. Seandainya mereka punya emas, ya, satu lembah, itu tidak akan puas. Mereka akan mengumpulkan emas, bisa menumpuk satu lembah lagi. Sudah punya dua lembah emas, pengen menumpuk lagi. Punya tiga lembah emas, mini gold. Ya, barakallahu fikum. Nah, terus, terus, terus, barakallahu fikum. Ya, tidak akan pernah puas. Barakallahu fikum. Nah, ya. Itulah ilmu barakallahu fikum. Nah, jadi kalau Anda sampai ke titik itu barakallahu fikum, itu adalah sebuah anugerah, ya, sebuah barakallahu fikum pemberian yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang barakallahu fikum, na'am, diberikan hal itu sangat beruntung, ya. Jadi dia akan terus belajar dan terus belajar. Makanya ada istilah-istilah dari kalangan salaf, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi, ya, ma'al mahbara ilal makbarah. Nah, menuntut ilmu itu mulai dari buayan ibu sampai ke liang lahat, selalu bersama dengan alat tulis sampai ke liang kubur. Ya, barakallahu fikum. Nah, itu salafun salih, barakallahu fikum. Nah, jadi seorang menuntut ilmu, ya, dia harus mencari titik itu. Ya, berusaha. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Dan itu diupayakan barakallahu fikum, na'am, dan terus dipupuk. Paham, ikhwan? Nah, itu tantangan buat kita semua, ya. Nah, sampai dapat yang saya bilang tadi. Nah, Anda akan membuktikan barakallahu fikum, seorang itu kalau dia sudah merasakan, ya, manisnya menuntut ilmu, itu banyak hal-hal yang luar biasa. Nah, yang di luar dari batas kemampuan manusia. Ya. Ada yang sampai minum air kencingnya sendiri, ya kan? Ada yang sampai makan ikan busuk-busuk ya tetap dimakan. Barakallahu fikum, na'am, dan mereka menikmati masa-masa itu. Ya, barakallahu fikum, na'am. Karena memang ilmu itu hulwun, manis. Nah. Ya. Kalau Anda belum menemukan rasa itu, nah, berarti belum benar-benar Anda totalitas dalam menuntut ilmu. Ya, kok belajar taklim itu kayaknya hampa aja, enggak ada rasa, ya kan? Barakallahu fikum, malah terlihat membosankan, terlihat barakallahu fikum, ya, suntuk, jenuh barakallahu fikum. Naam, ngantuk dan yang semisal dengannya. Berarti Anda belum sampai ke level tadi. Ya, nah, maka malam hari ini saya menantang antum semua, ya, untuk menemukan titik itu. Nah, ya, temukan titik itu, barakallahu fikum. Nah, enggak usah barakallahu fikum, ya, terpengaruh barakallahu fikum, na'am, dengan kondisi-kondisi sekitar kita. Nah, kadang seorang talib itu mundur gara-gara kiriman berhenti. Ya, nak, bapak sudah tidak bisa lagi membiayai kamu. Ya, selanjutnya bapak serahkan kepada kamu. Kalau kamu pengen terus mondok, ya, kamu cari sendiri biayanya. Kalau kamu pengen selesai, ya monggo. Ya, pulang, bantu bapak kerja. Nah, cari duit. Ya kan? Nah, kadang kondisi seperti ini barakallahu fikum membuat seorang talib, ya, menjadi apa? Naam, hancur semangatnya. Nah, bingung barakallahu fikum. Berhenti untuk menuntut ilmu barakallahu fikum. Nah, tayyib. Kadang barakallahu fikum untuk satu perkara yang seharusnya tidak perlu dia sikapi berlebihan. Tayyib, dapat berita apa? Nak, dari uminya. Abimu kawin lagi, nak. Nah. Abi kawin lagi, Mi. Iya. Nah, ya kan? Padahal istrinya sudah 3, anaknya sudah 25. Masya Allah, gak habis pikir gimana pikirannya Abi itu, ya kan? Nah, anak 25 masih belum cukup. Nah, barakallahu fikum, ya. Baik. Akhirnya, barakallahu fikum, dia aut-autan. Ya, nah, kacau. Gak semangat dalam belajar. Gara-gara apa? Abinya kawin lagi, barakallahu fikum. Nah, nggak terlalu berlebihan, iya, dalam kondisi abinya masih tetap bisa membiayai dia dalam belajar barakallahu fikum. Nah, baik, iya, sebagaimana barakallahu fikum kisah, ya, dari an-nabi barakallahu fikum, di mana ketika di Mekah saat itu barakallahu fikum, ada beberapa gajah ya yang datang barakallahu fikum, maka murid-murid yang belajar itu langsung semburat barakallahu fikum, naam, nonton gajah. Ya, wah ada gajah. Nah, belum pernah lihat gajah ya kan barakallahu fikum. Nah. Maka tersisa seorang murid ya, dia tetap duduk di situ, enggak ikut-ikutan bubar. Nah, gurunya memaklumi murid-murid yang lain yang bubar ya kan. Maklumlah ya. Belum pernah lihat gajah barakallahu fikum. Nah, orang desa nah. Baik. Maka beliau menarik ya kan. Yang ini kok enggak kabur ya. Seperti teman kita yang kemarin kan menarik ya kan. Yang lain pada berdiri, dia enggak berdiri. Nah, itu menarik itu. Makanya saya tertarik. Saya berharap dia punya jawaban yang menarik pula ya kan. Nah, ternyata tidak seperti ekspektasi saya. Nah, barakallahu itu. Maka beliau tertarik. Kamu kenapa? Ya, kok tidak ikut teman-temanmu lihat ada gajah di sana? Maka beliau mengatakan, wahai imam, saya kesini jauh-jauh, ya, mengeluarkan biaya, menghabiskan waktu untuk mengambil ilmu dari kamu, bukan untuk lihat gajah. Apa yang harus jauh-jauh lihat gajah saya datang ke sini? Nah, maka beliau mengatakan, nah, fa'anta an-nabil, ya, kamu ini memang seorang murid yang nabilin, cerdas, pandai. Ikhwan, nah, disitu kita ambil pelajaran, ya. Seorang talib itu, barakallahu fikum, dia harus bisa melawan kondisi, keadaan. Nah, yang mungkin tidak mendukung dia, barakallahu fikum. Nah, ya, yang bisa melemahkan semangat dia dalam belajar, barakallahu fikum. Nah, kayak seperti ini. Kondisi sudah mendekati masa liburan, ya, itu udah pikiran hancur sudah. Ya, nah. Seorang talib yang lemah, yang rapuh, ya udah nggak konsentrasi, udah nggak fokus dengan pelajaran. Pikirannya itu adalah agenda apa yang akan dia lakukan ketika liburan, ya kan? Nah, banyak misi-misi yang belum dia selesaikan, barakallahu fikum. Nah, baik, sudah nggak fokus dengan pelajaran, ya kan? Nah, gara-gara pengumuman masalah liburan. Tambah dia kalut lagi, pemerintah mengumumkan nggak boleh mudik ya untuk tahun ini. Wah, tambah bingung dia. Ya kan, sudah pesan tiket, nah barakallahu fikum, ya sudah. Ya, nah, jadi barakallahu fikum seorang talibul ilm, ya, dia harus bisa melawan, ya. Dia harus bisa menembus kondisi-kondisi yang tidak mendukung tadi, barakallahu fikum. Jangan mudah terpengaruh. Nah, wallahu ta'ala alam bisawab. Al-mu'adzin yu'adzin. Tayyib. Ya. Jadi kisah tadi adalah kisahnya Abu Asim An-Nabil. Tuhak Ibnu Makhlad. Naam. Bersama gurunya Ibnu Jurayj. Barakallahu fikum. Naam. Di Basrah ya, bukan di Mekah. Barakallahu fikum. Nah, baik, kita lanjutkan. Berkata Ibnu Abbas, qala fi qawlihi ta'ala, terkait dengan firman Allah subhanahu wa ta'ala, dialah yang menurunkan as-sakinah di dalam hati-hati orang beriman, agar mereka bisa menambah keimanan mereka bersama dengan keimanan mereka yang lain. Qala Ibnu Abbas mengatakan, inna Allah ta'ala ba'atha nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bisyahadati an la ilaha illallah. Falamma sadaqa biha al-mu'minuna zadahumullahu as-salata. Falamma saddaqu biha zadahumullahu as-siyama. Falamma saddaqu bihi zadahumuz-zakata. Falamma saddaqu biha zadahumul-hajja. Falamma saddaqu bihi zadahumul-jihada. Thumma akmala lahum dinahum. Nah, ternyata apa yang dipaparkan oleh Ibnu barakallahu fikum na'am sayyid atau Imam Al-Aljuri rahimahullahu ta'ala Muhammad bin Hasan barakallahu fikum, itu mengambil dari penjelasannya Ibnu Abbas ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus nabinya Muhammad dengan membawa syahadah la ilaha illallah. Tatkala mereka kaumnya membenarkan hal itu, mereka beriman dengannya, dengan syahadah tadi, maka Allah tambah lagi ya amalan untuk mereka yang bisa menambah keimanan mereka. Dari tingkat mengucapkan la ilaha illallah ditambah lagi amalan yang bisa meningkatkan iman. Itu maknanya liyazdadu imanan ma'a imanihim. Nah, Allah tambah lagi amalan sholat agar iman mereka semakin bertambah. Dan kalau mereka sudah membenarkan sholat, Allah tambah lagi dengan puasa. Nah, sehingga dari sini menunjukkan barakallahu fikum bahwa ya, tayyib, kasratul amal, tayyib, sababun liziyadatil iman. Ya. Sehingga semakin banyak amalan itu ditambah, dikerjakan, maka iman itu semakin bertambah. Dari ini kan, dari sekedar syahadah, habis itu dikasih perintah sholat, habis itu dikasih perintah puasa, barakallahu fikum. Nah, menunjukkan bahwa semakin amalan itu diperbanyak, ya, maka iman akan semakin bertambah, semakin kuat, barakallahu fikum. Nah, dan sebaliknya, ketika seorang itu semakin lama, semakin malas beramal, maka imannya akan semakin lama berkurang. Nah, barakallahu fikum. Yang tadinya rajin sholat tahajud, barakallahu fikum, na'am, dia kurangi, ya. Sudah enggak pernah lagi tahajud. Yang tadinya rajin puasa sunnah, Senin Kemis, puasa Daud, atau ayyamul bayt, barakallahu fikum, dia tinggalkan. Itu membuat lemah keimanan. Falamma, tatkala mereka membenarkan ya puasa, Allah tambah lagi dikasih syariat zakat. Tatkala mereka sudah membenarkan zakat, Allah tambah lagi syariat haji. Tatkala mereka sudah membenarkan haji, Allah tambah lagi dengan amalan jihad. Nah, ya. Jadi menunjukkan barakallahu fikum, semakin seorang itu ya menjalankan ketaatan, maka tantangannya akan semakin berat. Ya, barakallahu fikum. Nah, baik. Sampai Allah syariatkan jihad. Ya, itu yang termasuk yang paling berat, barakallahu fikum. Nah, baik. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan untuk mereka agama mereka. Nah, faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dina." Pada hari ini aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, aku sempurnakan atas kalian nikmatku dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Wa qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas, kata beliau, "Kanal musyrikun wal muslimun yahujjuna jami'an." Dahulu kala kaum musyrikin dengan kaum muslimin itu hajinya bareng. Jadi pernyataan Ibnu Abbas ini menunjukkan bahwa di kalangan kaum musyrikin itu ada ibadah haji. Ya. Nah, hajinya sama di Baitullah. Sehingga kalau ada orang ngakunya Islam, hajinya enggak ke Baitullah. Tapi kemana? Ke kuburannya Al-Khumaini. Ya. Nah, karena di sana itu kuburannya Khumaini sudah kayak haram. Sampai diceritakan. Nah, barakallahu fikum ya. Ustazuna Abu Abdillah Fifuddin, barakallahu fikum. Beliau punya teman yang pernah ke sana. Di situ bis-bis di sana itu. Ya, kalau mau ke kuburannya Al-Khumaini, mengatakan haram, haram, haram, haram. Kayak di Mekah. Nah, maksudnya haram itu kuburannya Khumaini. Jadi kayak Baitul Khula, haram. Ya, kayak Ka'bah. Nah, hajinya ke sana. Ya, nah barakallahu. Atau barakallahu fikum, hajinya di Makassar, ya. Nah, barakallahu fikum. Atau di tempat-tempat yang lain, ya. Nah. Maka sangat aneh. Nah, kok musyrikin saja hajinya di situ, di Ka'bah, ya kan? Di Mekah. Masa orang yang ngakunya Islam tapi hajinya ke tempat yang lain? Barakallahu fikum. Nah. Itu satu poin. Tetapi barakallahu fikum, hajinya kaum musyrikin ini mereka punya aturan main sendiri, ya. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Untuk barakallahu fikum talbiyahnya berbeda. Labbaikallahumma labbaik. Ya, labbaika la syarika laka labbaik. Illa syarikan huwalaka tamlikuhu wa ma malak. Nah, ketika mereka mengucapkan labbaikallahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, ya. Nabi mengatakan qattun, qattun. Cukup sampai di situ saja, udah benar itu. Tapi sama mereka ditambahkan illa syarikan tamlikuhu wa ma malak. Tidak ada sekutu bagimu, ya Allah, kecuali sekutu yang memang kamu miliki dan kamu pilih. Nah, ya itu tadi. Ya, Rata Uzza dan Manat, itu mereka menganggapnya sebagai sekutu yang memang Allah tunjuk. Nah, paham ya? Jadi mereka punya versi sendiri hajinya itu, barakallahu fikum. Nah, dan satu lagi, aturan mereka yang barakallahu fikum juga sangat ekstrim adalah orang-orang yang haji itu harus menggunakan pakaian khusus. Ya. Nah, barakallahu fikum. Yang sudah mereka tentukan. Kalau orang itu tidak memiliki, bisa dia membeli atau menyewa. Kalau tidak mampu, maka dia harus tawaf dalam keadaan tanpa busana. Nah, tanpa busana. Dan itu terjadi. Barakallahu fikum. Nah, tayyib, ma'ruf. Kisahnya barakallahu fikum, ada seorang wanita yang dia tidak mampu barakallahu fikum ya memiliki busana tadi, akhirnya dia terpaksa tawaf dengan mengucapkan al yauma yabdu kulluhu aw ba'dahu wa ma bada minhu fala uhilla lahu, pada hari ini entah yang nampak sebagian atau semuanya ya, yang nampak saya tidak halalkan orang untuk melihatnya. Nah, barakallahu fikum, itu haji versinya kaum musyrikin. Nah, jadi dulu bareng itu. Ya, nah, orang-orang yang punya iman tentu akan sesak dengan kondisi seperti itu, ya kan? Masa melakukan ibadah bareng kaum musyrikin. Nah, yang dikatakan najasun keyakinan mereka itu. Ya. Nah, barakallahu fikum. Itu kata Ibnu Abbas, dulu kaum musyrikin dengan kaum muslimin hajinya itu bareng, manasiknya itu bareng. Nah, dengan versi mereka sendiri-sendiri. Falamma nazalat bara'atun, tatkala turunnya surat al-bara'ah, nufiyal musyrikuna anil baitil haram. Maka kaum musyrikin diusir dari baitul haram. Enggak boleh lagi. Ya. Nah, tidak boleh lagi melakukan barakallahu fikum manasik haji di sana. Wa hajjal muslimuna la yusharikuhum fil baiti al-harami ahadun minal musyrikin. Dan setelah itu, kaum muslimin bisa berhaji dan tidak ada seorang pun dari kalangan kaum musyrikin yang berserikat dengan mereka di Baitul Haram. Alhamdulillah. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala barakallahu fikum, ya, mengabulkan harapan orang-orang yang beriman. Wa kana dzalika min tamamin ni'mah, dan itulah yang dimaksud diantaranya tentang kesempurnaan dari nikmat Allah untuk orang Islam. Wa anzalallahu ta'ala al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinihim fala tahshawhum wahshawni al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Naam. Pada hari ini orang-orang kafir itu sudah berputus asa dari agama kalian. Maka kalian jangan takut dengan mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini sudah aku sempurnakan agama kalian untuk kalian dan aku sempurnakan atas kalian nikmatku dan aku ridha Islam sebagai agama kalian. Barakallahu fikum. Tayyib. Dari hadis ini ada beberapa faedah yang bisa kita ambil. Barakallahu fikum. Tayyib. Tadi yang pertama sudah ya, bahwa kasratul amal. Barakallahu fikum. Naam. Sababun li ziyadatil iman. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil adalah annal iman yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Nah, ya. Karena itu lazim dari ucapan bertambah, liyazdadu. Nah, kalau bisa bertambah, pasti bisa berkurang. Nah, faedah berikutnya yang bisa kita ambil, annal a'mal tatafadhal, bahwa amalan-amalan itu bertingkat-tingkat keutamaannya. Barakallahu fikum. Faedah berikutnya yang bisa kita ambil adalah barakallahu fikum at-tamyiz, ya, baina ahlil haq wa ahlil batil. Harus ada yang namanya tamayyuz, ya, pembeda. Nah, antara ahlil haq dan ahlil batil. Itu termasuk dalam barakallahu fikum satu pokok dari prinsip Islam, ya. Nah, harus dibedakan antara ahlil haq dan ahlil batil, barakallahu fikum. Nah, sehingga tidak diperkenankan barakallahu fikum melakukan ibadah bareng, ya. Sehingga di sini juga terdapat faedah ar-raddun ala da'wah barakallahu fikum, na'am, wihdatul adyan. Di dalamnya terdapat bantahan terhadap dakwah seruan mempersatukan agama-agama yang ada, khususnya agama samawi, ya. Yahudi, Nasrani dengan Islam, barakallahu fikum, na'am. Dan yang seperti ini barakallahu fikum sekarang lagi cukup laris, ya. Nah, apalagi dengan adanya terorisme, isu radikalisme, ya, isu Islam radikal. Nah, produk Wihdatul Adyan ini sedang diiklankan, ya. Sedang dijajakan. Nah, barakallahu fikum, ya. Dengan seruan toleransi barakallahu fikum. Nah, sehingga muncul hal-hal yang aneh, hal-hal yang barakallahu fikum, ya, sudah keluar dari koridor Islam itu sendiri. Nah, barakallahu fikum, ya. Orang Islam, orang barakallahu fikum Nasrani, ya, beribadah dalam satu tempat secara bersamaan, barakallahu fikum. Tayyib. Nah, yang Islam ibadah dengan caranya sendiri, yang barakallahu fikum Nasrani ibadah dengan caranya sendiri, yang Hindu ibadah dengan caranya sendiri. Barakallahu fikum, na'am. Tujuannya apa? Untuk menggambarkan indahnya toleransi umat beragama. Barakallahu fikum, na'am. Itu tidak dalam Islam yang seperti itu, barakallahu fikum, sudah di luar koridor toleransi. Paham, ya? Nah, barakallahu fikum. Terbukti di sini, ya, tidak diperkenankan kaum muslimin melakukan ibadah haji bersama dengan kaum musyrikin. Setelah itu diusir kaum musyrikin. Barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Karena antara al-haq dan al-batil itu tidak boleh nyampur. Barakallahu fikum. Nah, agar menjadi jelas, ya, bagi manusia, barakallahu fikum. Nah, sehingga Allah mengingatkan, fala takhsyauhum wakhsyauni. Jangan kalian takut dengan orang-orang kafir itu. Terkadang mereka menekan, ya. Nah, kepada orang-orang Islam, produk kami ini harus kamu bawa ke negeri kamu. Kalau tidak, awas. Nah, ya kan? Dibawalah produk-produk pemikiran orang-orang liberal, barakallahu fikum, nah, atau Islam liberal, ya, ke negeri kita. Nah, belajarnya dari mana? Ya, orang-orang kafir. Barakallahu fikum. Nah, maka Allah ingatkan, jangan takut dengan mereka, ya, jangan bermudah-hanah dengan mereka. Barakallahu fikum. Nah, tampakkan, ya, Islam, barakallahu fikum, secara kafah, secara murni, barakallahu fikum. Nah, jangan ikut-ikutan dengan mereka, barakallahu fikum. Nah, sampai, ya, jangankan ibadah bareng, barakallahu fikum. Kita melakukan ibadah di tempat yang di situ juga kaum musyrikin melakukan ibadah, padahal mereka tidak bersamaan waktunya. Tapi tempat itu ma'ruf sebagai tempat ibadah mereka. Itu tidak boleh. Ya, nah, ketika ada seorang sahabat yang punya nazar menyembelih di daerah Buwana, maka Rasul mengatakan, apakah di tempat itu ada tempat perayaan ritualnya kaum musyrikin? Apakah di situ kaum musyrikin biasa melakukan amalnya ibadah? Nah, maka sahabat tadi mengatakan, enggak. Maka Rasul mengatakan, tunaikan nazarmu. Sehingga menunjukkan kalau di tempat itu ada ritual-ritual syirik, kaum musyrikin, kita tidak diperbolehkan. Nah, ya walaupun enggak bareng waktunya. Oh, ikhwan ya. Nah, enggak boleh. Apalagi kalau mau bareng. Ya, barakallahu fiik. Nah. Baik, sehingga orang zaman sekarang sudah salah kaprah, sudah kebablasan dalam mengartikan toleransi. Ya, barakallahu fiik. Nah, baik. Toleransi itu ada koridornya di dalam Islam, tidak ngawur, barakallahu fikum. Nah, ya. Islam sebagai agama yang saya rasa atau saya katakan, barakallahu fikum, atau kita katakan sebagai agama yang paling tinggi toleransinya. Ya. Nah. Baik. Orang-orang kafir itu bisa aman tinggal di negeri Islam. Tapi orang Islam belum tentu aman kalau tinggal di negeri orang kafir. Ya. Nah, begitu banyak hak-hak mereka barakallahu fikum yang ya dikebiri atau barakallahu fikum dihalangi. Nah, barakallahu fikum. Baik. Tapi tadi ya adanya gerakan-gerakan barakallahu fikum pengeboman seperti ini ya itu punya agenda yang sangat besar. Barakallahu fikum. Naam. Ya. Punya barakallahu fikum tayyib misi yang sangat besar. Nah, banyak tujuan-tujuan dan keuntungan-keuntungan yang diambil oleh musuh-musuh Islam. Ya. Nah, barakallahu fikum. Allah musta'an wa alaikum. Nah. Itu beberapa faedah yang bisa kita ambil dari asarnya Ibnu Abbas, ya. Jadi untuk hafalannya bisa dipilih ya dua penggalan itu. Naam. Bisa penggalan pertama atau penggalan kedua atau dua-duanya. Nah, itu yang afdal. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika.